Mitra bisnis, kemarin Quick Kiyanggi telah mengungkapkan salah satu contoh nyata dari tidak adanya platform yang jelas dari partai-partai politik atas kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di masa depan. Menurutnya, segenap elemen bangsa sebenarnya menyadari perlunya kemandirian kita di bidang pangan. Namun ironisnya, program land reform yang menjamin ketersediaan lahan pertanian kepada para petani dan sektor agro justru tidak ditunjukkan oleh para elit dan partai politik di tanah air. Dan untuk melanjutkan, bahasan atas kondisi ini segera kita berbincang dengan Quick Kiyanggi. Baik Pak Quick, kemarin selain program land reform, Bapak juga sedikit mengulas perlunya peran aktif dari sebuah badan penyangga yang bisa menjamin harga pangan terjangkau oleh konsumen, namun juga mampu mensejahterakan petani. Nah, menurut Bapak seperti apa itu? Kalau saya kan jelas, pendiriannya Bulog dong. Bulog membeli beras petani dengan harga yang untuk tani enak, gitu. Cukup. Bulog menjual kepada seluruh rakyat dengan harga yang lebih rendah, yang untuk mereka terjangkau. Kalau kebetulan harga yang terjangkau lebih rendah, rugi. Apa salahnya menutup rugi dari APBN? Gitu kan? Yang ditutup APBN itu adalah pajak yang harus dibayar. Itulah yang namanya gotong royong. Apa salahnya membuat kereta api di mana-mana yang tarifnya dibikin begitu rendah sampai terjangkau lalu merugi? Apa salahnya kereta api itu merugi ditutup oleh APBN yang istilahnya disubsidi beneran? Nah, itu kan tidak ada yang mikir. Lalu masalah jalan raya bebas hambatan itu kan sudah tidak karu-karuan, kesasar ke arah jalan tol itu kan. Barang siapa ingin menikmati jalan yang seperti itu mesti bayar tol gitu. Itu baik apa tidak baik gitu? Karena Indonesia sendirian loh di dunia. Negara kapitalis pun nggak ada yang sehebat ini. Lantas apakah Bapak tak memberikan masukan tentang kondisi ideal ini kepada para elit dan juga partai politik? Wah sangat. Kan saya itu di tahun 2004 menulis buku kecil seperti biasa booklet itu. Judulnya Platform Presiden 2004. 2009 kalau you mau masih banyak sekali ya. Saya nyetak 5.000 nggak habis dibagi-bagi. Sekarang saya sedang ngotak-ngatik Platform Presiden 2014. Lengkapnya bukan main. Nggak ada yang baca, nggak ada yang respon, nggak ada yang peduli. Misalnya, Undang-Undang Dasar yang diamandemen mengakibatkan semua dipilih secara langsung. Gitu kan? Nah, karena dipilih secara langsung, terjadi hal yang lucu. Presiden dipilih secara langsung, menteri tidak. Gubernur ke bawah ya, gitu kan? Legitimasinya akan lebih hebat dari di semua orang yang ada di bawahnya menteri. Menterinya yang paling lemah, betul enggak? Itu benar apa enggak benar? Ahok itu suara Ahok, suara Tuhan. Tapi suara Gamawan Fauzi, suara SBY, gitu kan? Demikian Quick Kiyanggi. Beni Rahmadi, Pas FM.